Beda bisnis, orang yang mengalami kesulitan besar dalam kehidupannya biasanya mencari penyelesaian dengan banyak hal. Salah satunya adalah mencari seorang psikolog atau psikiater dan minta bantuannya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalam otaknya. Ada seorang psikolog yang tertarik untuk melakukan sebuah percobaan karena begitu banyaknya orang yang mencari dia dan menyatakan semua keluh kesah dan masalah yang timbul di dalam kehidupannya. Maka psikolog ini mengumpulkan 10 orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling sengsara dalam hidupnya di bumi ini. Katanya, saya ini orang yang paling sedih, saya ini orang paling yang sengsara, saya ini paling banyak problem. Tidak ada orang dalam dunia ini yang punya problem lebih banyak dari saya. Semua mengaku seperti itu. Maka 10 orang ini dikumpulkan dalam satu ruangan dan tiap-tiap orang diberi selembar kertas. Dan psikolog ini bilang kepada ke-10 orang ini, coba kalian tulis problem kalian yang terbesar apa saja dan tulis di satu halaman itu. Tidak usah diberi nama, tulis saja semua. Maka setiap orang berkeluh kesah menulis problem terbesar dalam kehidupannya, dia tulis semua dalam satu lembar itu. Dan setelah diberi waktu 1 jam, 10 lembar kertas ini dikumpulkan di tengah. Lalu semua orang disuruh keluar satu demi satu, setiap orang disuruh masuk, dan disuruh membaca 10 lembar keluh kesah dari 10 orang itu, dan disuruh mengambil satu yang dia inginkan, mana yang paling ringan buat Anda, maka Anda boleh ambil satu. Nah, singkat cerita, ternyata masing-masing dari 10 orang ini pada akhirnya mengambil kembali kertasnya sendiri, dan mereka sadar bahwa ternyata persoalan 9 orang lainnya jauh lebih sulit daripada persoalan dia. Dan yang dia hadapi, walaupun sudah sulit, sebenarnya jauh lebih baik daripada apa yang telah dialami oleh orang-orang lain yang ada di ruangan itu. Nah, mitra bisnis, ini sebuah kejadian yang menarik. Kita sering merasa bahwa apa yang kita alami itu adalah kejadian yang paling pahit di dunia ini. Kita adalah orang yang paling sengsara. Tidak ada orang yang lebih sengsara dari kita. Tapi kalau kita bisa tahu persoalan orang lain, maka Anda akan tahu bahwa persoalan Anda sebenarnya bukan hal yang unik dan bukan problem terbesar yang ada di bumi ini. Karena semua orang punya persoalan yang besar dalam kehidupannya. Hanya saja Anda tidak tahu persoalan orang lain. Mitra bisnis, saya percaya Anda punya problem, punya kesulitan, dan Anda merasa bahwa kesulitan Anda adalah kesulitan yang terbesar dalam kehidupan ini. Tapi yakinlah bahwa banyak orang lain punya kesulitan yang lebih besar dari Anda. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.